Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Baik, sekarang kita berada pada sesi ke-8 dari kajian kitab tauhid kita. Ini kayaknya kajian ketiga kayaknya. Iya. Iya, kan? Kajian ketiga. Sudah sampai bab 29. Pada maghrib ini kita selesaikan 29-30. Ya, bab 29 dan 30. Ini kita sudah kelewat batas ini. Ya. Biar cepat selesai. Ya. Totalnya niku wonten pinten bab? 67. Insyaallah. Mudah-mudahan selesai besok ya, 67 itu ya. Judulnya tok. Minat meneh. Makan meneh. Iya. Gimana menu makannya? Sip sini. Sip. Lebih dari. Berarti saya enggak salah pilih jodoh di sini ya? Iya. Menjadi berkah bagi kita semua. Mana sebelah kiri? Baik, kita lihat bab yang baru, ilmu nujum. Nujum itu artinya perbintangan. Namun perbintangan apa yang dibahas di sini, Bapak sekalian, para jemaah sekalian, dicatat ilmu perbintangan dengan keyakinan. Yang dipelajari di sini yang bermasalah nggih, ilmu perbintangan dengan keyakinan. Bahwa benda langit punya pengaruh. Bahwa benda langit punya pengaruh terhadap kejadian-kejadian di muka bumi. Bahwa benda langit itu punya pengaruh terhadap kejadian-kejadian di muka bumi. Misalnya, untuk meramal nasib. Jadi nanti kita nyatakan bermasalah. Nanti kita akan lihat dari perkataan Qotadah. Apa tujuan bintang itu diciptakan? Ya, bintang itu di langit itu punya tujuan untuk penciptaan, Pak, Bapak sekalian. Ada maksudnya. Oh, ini diciptakan untuk ini, untuk ini. Ada yang kita boleh manfaatkan tujuan tersebut, ada yang tidak boleh kita manfaatkan. Nah, sekarang dibacakan perkataan Imam Bukhari. Ada perkataan kota ada di situ. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya bahwa Qotadah berkata, "Khalaqallahu hadhihin nujuma lisalasin zinatan lis-sama'i wa rujuman lis-sayyatin wa 'alamatin yuhtada biha faman ta'awwala fiha ghayra dhalika ahta'a wa da'a nasibahu wa takallafa ma la ilma lahu bihi." Allah menciptakan bintang-bintang di langit untuk tiga hal, yaitu sebagai perhiasan di langit, sebagai alat penembak setan, dan sebagai tanda penunjuk. Barang siapa yang menafsirkan bintang-bintang itu untuk selain tujuan tersebut di atas, maka dia telah berbuat kesalahan, menyia-nyiakan nasibnya dan membebani diri dengan sesuatu yang tidak diketahuinya. Sekian penukilan dari Imam Bukhari. Baik, di sini ada perkataan saking Qotadah. Untuk keterangan saking Qotadah sendiri, Dia itu murid saking Anas bin Malik, pakar tafsir dan paham akan perselisihan para ulama dalam masalah tafsir. Sampai-sampai Sufyan ats-Tsauri katakan, tidak ada di muka bumi ini yang semisal Abu, yang semisal Qatadah. Contoh pahamnya beliau terhadap Al-Quran, beliau pernah membaca Al-Quran seperti diceritakan di dalam Siyar A'lam An-Nubala karya Imam Az-Zahabi pada juz kelima. Qatadah itu biasanya mengatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Biasa mengatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Namun jika datang bulan Ramadan, ia menghatamkannya setiap 3 hari. Ya, setiap 3 hari itu khatam. Ketika datang 10 hari terakhir saking bulan Ramadan, ia menghatamkan setiap malamnya. Khatam Al-Quran akhirnya jadi setiap malam. Ini 10 hari terakhir, di mana kita itu di mal-mal, cek baju anyar, cek lambe anyar, cek celana ini masih, ini perlu cari yang baru ataukah tidak. Ini Qatadah sibuk khatamkan Al-Quran setiap malam. Itu Qatadah itu, bayangannya seperti itu bapak sekalian. Biar paham ulama itu kayak gimana, bukan sembarangan kalau disebut itu seorang ulama. Tapi Qatadah berkata, Allah ciptakan nujum, ciptakan bintang itu punya 3 tujuan. Catat 3 tujuan ini ya. Zinatan lisama'i wa rujuman lisyayatin wa alamatin yuhtada biha. Ada 3. 1. Untuk menghiasi langit. Jadi malam itu enggak kosong gitu. Ada bintang di atas tuh, lihat. Cuma titik-titik saja tuh enak sekali memandangnya. Ya. Apalagi bareng istri ya toh? Iya. Oh, jangan tersinggung Thomas dulu. Dia bintang di langit itu masyaallah. Dunia itu seakan-akan milik berdua. Ya. Enggak tahu yang jomblo itu dia milik siapa dia. Warujum mali syayatin, tujuan yang kedua untuk menjadi pelempar setan, yaitu pelempar setan yang mencuri berita langit, yang mana nanti berita saking setan ini akan disampaikan kepada apa kemarin yang kita bahas? Dukun. Dimana ketika dia curi berita, setan tuh numpuk satu dan yang lainnya numpuk. Waktu itu sahabat gambarkan gitu, numpuk, naik lagi terus sampai ke langit. Ya, maka ketika tahu berita itu dicuri, rujuman syayatin, dilempar dengan lemparan. Kita tidak bisa sebut ini komet. Karena kalau disebut lempar sudah artikan lemparan saja sudah. Karena tidak ada bahasa komet di sini. Ya, itu bahasa fisika, enggak usah bahas-bahas di sini. Ya, kecuali kalau ditegaskan situ seperti komet itu baru kita bahas. Pokoknya terjemahkan saja. Pelempar setan. Nah, dilempar. Di sini terjemahkan apa? Penembak setan. Iya, penembak setan. Dilempar tadi setan yang curi berita, akhirnya jatuh semua. Jatuh. Nah, ada berita yang nyampe, ada berita yang enggak nyampe. Ada yang sampai ke tukang ramal, ada yang enggak sampai ke tukang ramal. Makanya tukang ramal itu ada yang buat-buat berita saja sembarang. Oh, kiamat tanggal 12, bulan 12, tahun 2012, jam 12, menit ke 12, detik ke 12. Pernah enggak dengar ini? Nah, yang ngomong itu siapa dulu itu? Wes mati gitu. Siapa itu dulu? Nah, itu mama. Nah, itu. Dia ngomong seperti itu mati, malah mati duluan dia. Dia terjadi kan? Nah. Itu ada berita yang nyampe, ada berita yang enggak nyampe. Maka nanti tukang ramon tadi, dukun tadi buat-buat berita. Wah, ada yang percaya, siap-siap lagi. Dan ingat kiamat itu enggak bisa kita tentukan. Ada beberapa ustaz itu yang meyakini, bahkan diceramah di YouTube tahun berapa? 1500. 1500. Enggak tahu satu dapat dari mana lagi ilmunya itu. Gur ngawur itu ngarang-ngarang. Ya ngarang lah. Dia tahu dari mana, ilmu dari mana, hadis tegas dari mana kayak begitu. Ya. Kalau itu qaul ulama, itu qaul ulama saja, bukan qaul Nabi. Yang dipercaya perkataan Nabi atau ayat Al-Qur'an. Enggak usah buat-buat nih nanti tahun 1500 Hijriah. Sekarang 1400 berapa? 39. 11 tahun lagi dong. Sudah biar nanti dia buktikan sendiri itu dia. Ngawur ngomong. Jamaah ini percaya meneh. Tahu itu. Gak ada yang ngetahui. Nabi SAW pernah ditanya kapan itu hari kiamat. Mal mas'ulu an habi alama minas sa'il. Yang ditanya ini, yang bertanya, ya, yaitu Nabi SAW yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang bertanya itu Jibril ketika itu. Mungkin lebih tahu daripada Nabi Muhammad. Jibril juga gak tahu. Nabi Muhammad SAW sendiri gak tahu. Ditanya, ya, kapan kiamat terjadi? Jawabannya kayak gitu. Apa ada yang berani ngomong itu dia lebih tahu daripada Kanjeng Nabi? Ngawur kan berarti. Wani-waninya dan dipromosikan di YouTube lagi. Ustaz cari tenar nanti. Terus itu tujuan yang kedua nggih. Sekarang yang ketiga, wa alamatin yuhtada biha sebagai penunjuk arah. Bisa enggak bintang dijadikan penunjuk arah? Bisa. Bisa. Siapa yang pakai? Nelayan di laut. Oh, itu bintangnya posisinya situ, oh, arahnya sana. Bisa dipahami? Ya. Itu paling jelas sekali jadi petunjuk. Nah, kemudian dikatakan, "Faman ta'awwala fiha ghairu dzalik akha." Siapa yang jadikan bintang itu selain tiga tujuan tadi? Apa tiga tujuan? Hiasan langit ya toh. Nah, biar langit tuh enggak kosong. Ya, yang kedua kelempar setan. Yang ketiga penunjuk arah. Berarti selain tiga hal ini kata Qatada akhta, dia keliru. Dia jadikan bintang sebagai sesuatu untuk jadi ramalan-ramalan nasib. Keliru dia. Wa adha nasibahu, dia telah menyia-nyiakan nasibnya. Wa takallafa ma la ilma lahu bih, dia terlalu membebani diri yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Ya, terlalu paksa-paksakan diri, enggak usah ditakwil-takwil, enggak usah ditafsir-tafsirkan bintang ini. Oh, ini rasinya kayak begini. Ini Aquarius nih yang tadi kita bahas itu kan dari bintang-bintang. Ngawur seperti itu. Terus Qatadah. Qatadah menyatakan bahwa mempelajari letak-letak peredaran bulan hukumnya makruh. Ibnu Uyainah tidak memperbolehkan hal itu sama sekali. Harus meriwayatkan pernyataan di atas dari mereka berdua. Akan tetapi Imam Ahmad dan Ishaq memperbolehkan mempelajari letak-letak peredaran bulan. Abu Musa radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah satu nelayan khulunal jannata mudminul khamri wa qati'ur rahimi wa musaddiqun bisikri." Tiga kelompok orang yang tidak akan masuk surga adalah pecandu khamr, pemutus hubungan kekerabatan, dan orang yang percaya dengan sihir. Nah, lihat tadi perkataan Qatadah dulu. Qatadah katakan makruh mempelajari letak-letak letak-letak peredaran bulan. Ibnu Uyainah tidak memperbolehkan hal itu sama sekali. Di sini dirinci dulu Bapak-bapak sekalian, dicatat. Hukum mempelajari letak peredaran bulan, yaitu yang pertama, jika tujuannya untuk mengait-ngaitkan, jika tujuannya untuk mengait-ngaitkan, dengan kejadian-kejadian di muka bumi. Dengan mengaitkan dengan kejadian-kejadian di muka bumi. maka inilah yang dilarang oleh Imam Qatadah. Yang kedua, untuk mengaitkan dengan kejadian di masa akan datang atau meramal, atau meramal nasib. Itu juga tidak dibolehkan. Itu juga tidak dibolehkan. Tadi sudah kita bahas nih, ketika membahas apa tadi? Apa tadi? Percaya pada dukun tadi sudah dipelajari kan? Ya. Ketika membahas percaya pada dukun tadi, sedangkan nanti kalau untuk mempelajari cuma peredaran bulan saja biasa, itu enggak masalah. Ya, peredaran bulan biasa saja itu enggak masalah. Bulan ini nanti terjadi angin seperti ini, terjadi ini karena ada sebab-sebab yang mendukung seperti itu, kejadian-kejadian alam. Ya, ada kaitannya. Kalau ada kaitannya, nyambung kaitannya, boleh. Kalau tidak ada kaitannya, wah ini kayaknya ini pas ini. Ini bertepatan dengan bulan ini, keadaan bulan seperti ini, makanya nasibmu sial seperti ini. Wah ini pas dengan bulan ini, wah nasibmu baik seperti ini. Dikaitkan dengan nasib kan, nah itu keliru. Sama juga dikaitkan dengan ramalannya nanti di masa akan datang seperti apa, juga tidak boleh. Nah lalu dikatakan oleh Abu Musa tadi, tiga orang yang tidak akan masuk surga, yaitu apa? Mudminul khomri, pecandu khomer. Yang dua apa? Qati'ur rahim, yang memutus hubungan silaturahim. Yang memutus hubungan silaturahim atau kekerabatan. Kalau bahasa ejaan yang disempurnakannya silaturahmi, itu IYD. Jadi kalau bahasa Arabnya itu silaturahim. Sila itu menyambung, rahim itu kekeluargaan, sedulur. Sehingga dimaksudkan dengan silaturahim itu menyambung hubungan dengan sedulur. Namun kalau sudah beda, enggak keluarga lagi, namanya itu mengunjungi. Ya, ini bukan lagi diistilahkan dengan silaturahim. Itu cuma, oh saya mau bertandang dulu ke rumah teman saya, itu namanya. Istilah Arabnya seperti itu. Adapun kalau ke orang tua, ke paman, ke bibi, ke saudara-saudara, ke anak, nah itu namanya silaturahim. Wow, sudah lama dia nggak ngebel saya telepon dia, itu namanya silaturahim, walaupun cuma lewat telepon. Dan aturannya di sini, orang yang mau nyambung hubungan yang sudah terputus itu lebih bagus daripada dia cuma melanjutkan. Ini hubungan kayaknya, ini saudara saya ini gara-gara masalah waris kemarin itu dia gak mau ngobrol lagi ini. Gara-gara ujung-ujungnya masalah waris atau masalah harta. Nah kita mulai lebih dulu, kita kasih dia hadiah, kita hubungi, kita buat baik terus. Nah itu namanya kita memperbaiki hubungan kekeluargaan. Nah kalau kita putus, ini yang dikatakan di sini, kita putus hubungan, kita yang memutuskan hubungan tadi, itu yang diancam tidak masuk surga. Kemudian wa musaddiqu bisihri, orang yang membenarkan atau percaya dengan sihir. Ya, kemudian kandungan bab. Kandungan bab 1, hikmah diciptakannya bintang-bintang. Hikmah diciptakannya bintang-bintang. Tadi apa tujuannya? 3 nih yang benar. Selain itu berarti akhta, keliru, seperti kata Abu Qatadah tadi. Terus. 2. Bantahan terhadap orang yang berpendapat selain pendapat di atas. Bantahan terhadap orang yang berpendapat selain pendapat di atas. Jadi kalau yakini di luar 3 tujuan tadi berarti keliru. 3. Disebutkan adanya perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum mempelajari letak-letak peredaran bulan. Nah, tadi dirinci tadi, kalau tujuannya untuk mengait-ngaitkan dengan peristiwa di muka bumi dan tidak nyambung, itu enggak boleh. Kalau tujuannya untuk meramal nasib juga tidak boleh. Namun kalau cuma mempelajari peredaran bintang dan itu nyambung, logikanya masuk, ada sebab-sebabnya, boleh. Yang keempat. 4. Ancaman bagi orang yang mempercayai sihir walaupun dirinya mengetahui bahwa sihir itu adalah batil. Maka tidak boleh mempercayai sihir, dan sihir sini kaitannya dengan ilmu nujum tadi yang sudah kita bahas sebelumnya tentang istilah-istilah untuk sihir. Wallahu a'lam. Istirahat 2 menit. Ada tanya dulu? Ada pertanyaan? Ada, Pak. Sama mana tadi? G2, satu dulu. Mike. Yes. Ini kalau biar jawaban. Ya, monggo. Tertarik dengan pembahasan tentang penyambung silaturahmi. Silaturahmi di sini yang dimaksud yang punya hubungan saudara secara langsung, baik itu keluarga besar atau cukup yang sejalur dengan orang tua kita dari jalur bapak ibu saja. Kalau di Jawa itu ada terah, ada Pak Dede, ada jalur dari Simbah terus Canggah naik ke atas dan itu sudah nyebar kemana-mana. Itu yang diceritakan menyambung silaturahmi itu yang bagaimana? Para ulama beda pendapat dalam masalah ini. Ada yang katakan yang dimasuk rahim di sini itu yang punya hubungan mahram, ya, yang punya hubungan mahram berarti dengan saudara, dengan bibi, dengan paman dari jalur bawah mau jauh ibu dengan simbah, kemudian dengan anak, dengan putu, itu namanya jalin hubungan silaturahim, masih hubungan mahram. Pendapat yang kedua yang mengatakan yang dimaksud rahim di sini adalah yang mendapatkan waris. Karena ada yang mahram, ada yang dapat waris tidak mesti di sini mahramnya. Ya, yang dapat waris tidak mesti di sini mahramnya. Ada dalam hukum waris seperti itu. Maka ada yang karena hubungan waris. Intinya di sini istilah kita dengan ini masih terlalu besar. Ya. Yang ini kadang terlalu jauh juga dikarenakan wah ini sampai jalurnya ke atas baru nanti saudara-saudaranya simbah itu banyak sekali baru keturunan seperti itu. Ini paling dekat ini kalau kita katakan mahram. Yaitu bapak, ibu, jalurnya ke atas, ini simbah-simbah, kemudian dengan paman, saudara-saudaranya bapak, ibu itu masuk, kemudian nanti masuk saudara-saudaranya sendiri, kemudian masuk anak keponakan. Itu yang paling pas kalau kita katakan silaturahim. Pon, baik. Salah satu yang tidak akan masuk surga adalah pemutus hubungan kekerabatan. Ya. Nah, ini apakah berlaku keduanya itu dalam satu hukum ini? Apakah salah satunya yang memutus silaturahmi atau keduanya gitu, Ustaz? Yang satunya apa sana? Maksudnya gimana? Maksudnya gini, saya diputuskan atau saya dijorake dengan saudara saya umpamanya. Tetapi saya mana yang memutus duluan? Oh, begitu. Itu yang dimaksud. Gitu ya. Iya. Namun kalau kita diputus hubungan jangan dibalas mutus juga. Ya. Tidak boleh balas jelek dengan jelek. Gak akan pernah rampung. Tadi kita sudah pelajari sihir tadi kan. Sihir dibalas sihir gak akan pernah rampung. Sama dia putuskan saya balas lagi gak mau ngomong dengan dia, gak akan pernah rampung. Tapi maaf, kadang kita berusaha untuk nyambung, tetapi kan yang tadi memutus tadi kan lewat-lewat tembung bahasa Jawa. Ya sudah, pokoknya baikan terus dengan dia. Oke, Tetap ditegur, tetap disapa. Kalau ada bantuan kasih, dia nggak mau terima, ya pokoknya kasih lagi. Jangan balas yang jelek dengan jelek, nggak akan pernah rampung. Gitu. wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati ya asan. Allah katakan yang jelek dengan yang baik itu beda, balaslah setiap kejelekan itu dengan kebaikan. Itu baru selesai. Ya, paham nggih? Baik. Terus. Tadi mana ini dulu? Pak ini dulu. Ini gini pintu saya cerak lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah cerita yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ustaz. Namun cerita ini ada disingkat mohon ceritanya. Ayo. Intinya apa? Terus langsung tanya. Saya pernah mendapat SMS dari teman yang cerita itu tentang penjaga makam Rasulullah memberitakan posisi dunia ini sudah bergeser dari posisi semula. Maka mari kita umat muslim semua untuk meningkatkan amal ibadah sholat, supaya timbangan amal ibadah sholat kita lebih berat dibanding dengan amalan-amalan lainnya. Ya, terus yang ditanyakan? Setelah saya balas penjaga makam Rasulullah itu siapa namanya? Nah, namun sampai sekarang tidak bisa saya hubungi lagi. Jadi yang saya tanyakan, berita itu termasuk ramalan atau termasuk? Dia ramal gimana tadi? Ramalnya gimana? Dia sudah dalam SMS itu memberitakan tentang posisi dunia ini sudah bergeser dengan posisi semula. Dia dapat berita itu dari siapa? SMS. Makanan itu bagi umat muslim semuanya. Iya, dia dapat berita itu dari kubur Rasul berarti. Dapat berita itu dari mana? Penjaga kubur Rasul. Penjaga kubur itu dapat dari siapa? Ya itulah dari kawan yang. Nah itulah tadi. Jadi sampai sekarang ini saya tanyakan tidak bisa dihubungi lagi. Ya itu. Isi SMS itu maksudnya termasuk ramalan atau ribuan? Tadi kita tanya aja dia nggak bisa jawab kan. Terus penjaga kubur Rasul dapat dari siapa? Emangnya dia itu nabi? Dia cuma penjaga kubur. Jangan-jangan cuma cleaning service. Terus, saya dapat berita. Ya, cuma di depan situ saja kamu dibilang itu dapat berita dari Rasul. Enggak mungkin. Kayak gitu, kita cepat sekali ya. Yang dapat berita enggak boleh nyebar. Itu nyebar berita bohong. Hoak. Itu berita bohong. Cuma dari penjaga kubur. Kalau dia bilang dari Rasul, sekarang sanadnya dari mana sampai Rasul? Sebutkan siapa yang bawa berita. Cuma penjaga kubur. Ya penjaga kubur tahu sendiri kan tugasnya apa coba penjaga kubur. Paham gak? Nah, itu saja kita tutup. Ya, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.